get that there up there. Dan nyelonong ni, dari TikTok, hari ngah Arab Yuri, sebelah mana? Di tempat kau yang mengenal sebelah sini, ada polis putih. Orang apa? Arab lah. Iya. Kau fotonya aku tidak akan bah, pemilik ke? Yo. Perakilan neng. Kalau saya, neng sila kalau nyekeli kandang gue. Baik. Ya, mandi. Ah, oke. Jadi, kita tolong